Anak pintar, apa kabar? Permainan dan cerita anak Nusantara, Permata Nusantara, hadir menemanimu hari ini. Anak pintar, temanmu Pino dan Tata akan mengajak kalian berpetualangan dalam permainan yang mengasihkan. Nah, agar tidak penasaran, saya panggilkan Pino dan Tata dulu ya. Pino! Pino! Hai teman-teman, namaku Pino. Aku suka bermain. Hai Pino. Nah, sekarang kita panggil adiknya Pino ya. Namanya Tata. Yuk, kita panggil bersama-sama. Tata! Tata! Shala lala, shala lala lala. Hai teman-teman, aku Tata. Aku senang bernyanyi. Shala lala lala lala. Hei Tata. Nah, Pino dan Tata sudah bersama kita. Itu artinya saatnya kita mendengarkan cerita Pino dan Tata, yaitu cerita tentang permainan Betet King Kong. Duduk yang rapi dan dengarkan dengan tenang ya. Anak pintar, siapa yang pernah ke kebun binatang? Wah, semuanya sudah pernah ya. Di sana ada apa ya? Pintar! Di kebun binatang itu terdapat banyak hewan. Ada macan, ada harimau, gajah, burung, dan masih banyak lagi. Di sana juga ada tumbuhan seperti hutan ya. Nah, kali ini petualangan teman kita Pino dan Tata pergi ke kebun binatang. Wah, seperti apa ya ceritanya? Mari kita ikuti perjalanan Pino dan Tata. Wah, ramai sekali. Ayah, yuk kita masuk. Iya, sebentar. Itu adik masih di belakang sama ibu. Adik, ibu, cepat. Pino, sabar. Ibu hampir jatuh ini loh. Iya, kakak nih. Maaf, Bu. Habis, kelamaan. Keburu ramai nanti. Ya sudah, sekarang ayo kita berangkat. Ayah, ayo kita lihat itu. Apa? Pertunjukan burung paruh bengkok. Wah, bagus ini. Tata, ibu, ayo kita masuk. Ibu, itu burung apa ya? Warnanya bagus sekali. Oh, itu Tata. Itu namanya burung betet. Warnanya hijau, kuning, dan ada sedikit merahnya. Burung betet itu warnanya bagus dan juga pintar. Iya, Bu. Lihat, burung itu bisa berjalan di atas bola. Wah, juga bisa berhitung lagi. Pintar ya, Bu? Iya, burung betet itu terbang sambil membawa ranting untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Jumlah ranting yang dimasukkan sesuai dengan permintaan pelatihnya. Hebat ya, Dek. Burung itu patuh sama pelatihnya. Burung itu juga bisa ngomong. Coba itu dengarkan. Nah, sekarang ayo kita pulang ke rumah kakek di Desa Sembung dekat Lereng Merapi. Asik! Nanti aku main dengan teman-temanku di sana ya. Aku ikut main dong. Iya. Memangnya kalian punya teman di sana? Punya dong, namanya Husain. Oh, iya. Baiklah. Anak pintar, Pino dan Tata di kebun binatang melihat burung betet berparuh bengkok. Warnanya hijau, kuning, dan sedikit merah. Burung betet itu pintar loh dan bisa ngomong. Misalnya, selamat pagi, selamat pagi. Pino, Tata, ayah dan ibu berkunjung ke rumah kakek Desa Sembung, Lereng Merapi. Pino dan Tata senang sekali karena bisa bertemu dengan Husain. Bagaimana ya perjalanan Pino dan Tata di Desa Sembung? Tata, ayo ke lapangan. Ada apa? Bermain ya, Kak? Iya, ikut tidak? Asik, ikut dong, Kak. Lari, lari terus, Husain. Hore, hore, aku berhasil. Selamat Husain, ayo main lagi. Siap, siapa ingin ikut? Teman-teman, ayo berkumpul, kita ulangi lagi. Husain! Hai Pino, kapan datang? Ayo main. Baru saja, aku ikut main ya. Main apa nih? Kita akan bermain betet King Kong. Ada yang jadi mbok atau ibu, yang lain menjadi peserta. Aku juga ikut. Boleh, boleh, boleh. Siapa namamu? Aku Pino, dan ini adikku, Tata. Ayo kita mulai permainan betet King Kong. Siapa yang jadi mbok? Kita hombimbah aja. Yang menang menjadi mbok. Siap, ayo kita hombimbah. Hombimbah alayum gamreng. Saya menang, saya yang jadi mbok. Jari kita tunjukkan ke depan sesukanya. Boleh 2, 3, atau 4 jari. Siap? 1, 2, 3. Masih 3. Betet King Kong sebesar gong, gongnya hilang, camcau gula kacang, simsalabim hilang. Hore, aku sudah habis. Kalau yang terakhir nanti mengejar ya. Berarti aku yang mengejar ya. Dengan meriahnya, anak-anak bermain betet King Kong dan mereka saling berkejar-kejaran sampai ada yang menangis. Ayo kita dengarkan siapa ya yang menangis. Ketangkap kamu Adnan, bantu aku. Ya, kejar yang lain. Tidak mau, aku capek. Adnan harus mau. Lah, kok nangis? Ayo Adnan, kejar aku. Tidak usah nangis. Kutangkap kamu Husain. Ayo kita kejar Pina bersama. Ayo Husain, kejar aku. Wewe, tidak tertangkap. Ayo lagi. Husain, cepat kejar aku. Ayo kalau bisa. Husain, Tata, dan Adnan lari dengan cepat dan lincah mengejar Pino. Pino lincah sekali. Tapi hasil kerjasama yang baik, mereka berhasil menangkap Pino. Mereka semua senang sekali bermain Bedet King Kong. Meskipun nafas yang terengah-engah, mereka tetap tertawa dan gembira. Anak pintar, dalam permainan itu ada yang kalah dan ada yang menang. Jadi janganlah bersedih kalau kalah. Yang penting kita harus selalu gembira, bersahabat, dan bekerja sama dengan teman. Anak pintar, tetap semangat ya. Sampai jumpa. Dadah teman-teman. Permata Nusantara dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.